Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Jauh di lubuk hati, aku tak ingin sendiri.